Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dari kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, masih dalam bab tentang ta'ah ulatil umur, wajibnya ta'at kepada para penguasa ulatil umur. Naam, beliau menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya ketaatan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin terhadap para penguasanya, para pemerintahnya. Naam, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'a fatakthur." Qalu wa ma ta'muruna? Qala fu bai'atal awwal fal awwal wa'atuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahum. Naam, kata Rasulullah, dulu Bani Israel tasusuhumul anbiya, para nabi-nabi mereka memimpin mereka, para nabi memimpin Bani Israel. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seorang nabi, khalafahu nabiyun, Allah ganti lagi dengan nabi yang lain terhadap kaum Bani Israel. Kemudian wa innahu la nabiyya ba'di, dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah aku, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian wasatakunu khulafa'a fatakthur, setelah itu akan menjadi banyak jumlah para penguasa, khalifah-khalifah. Nah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hingga beliau meninggal, akan bertambah banyak jumlah khulafa, khalifah-khalifah, yakni penguasa-penguasa. Qalu wa ma ta'muruna, maka para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta wasiat, apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah ketika kami menghadapi khalifah-khalifah tersebut, penguasa-penguasa tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan, fu bai'atal awwal fal awwal, berpeganglah kepada bai'at yang pertama lalu kemudian yang berikutnya. Jadi yang paling pertama menjadi penguasa, bai'atlah dia. Kalau kemudian dia lengser, datang penguasa yang kedua, bai'atlah penguasa yang kedua. Dengan syarat sudah hilang, tidak ada lagi penguasa atau khalifah yang pertama. Nah, dan seterusnya demikian. Ya. Setiap datang khalifah yang lain, kita wajib membai'atnya. Tentunya selama benar-benar khalifah itu adalah khalifah yang muslim, menegakkan sholat. Naam, dan tentunya di sini juga mengisyaratkan bagaimana dalam riwayat yang lain, tidak dibolehkan berkumpul dalam waktu yang sama dua khalifah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh yang lainnya kalau seandainya berkumpul dua khalifah secara bersamaan. Maka khalifah disyaratkan satu, penguasa. Ya, presiden. Nanti setelah dia gugur, meninggal atau jatuh kekuasaannya, datang yang lain, maka wajib berbaiat kepada yang kedua dan seterusnya yang ketiga. Fal awal bil awal. Naam, yang paling pertama kemudian yang berikutnya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa'tuhum haqqahum, dan berikanlah kepada para penguasa tersebut hak mereka. Hak para penguasa terhadap kita dan kewajiban kita terhadap mereka adalah wujubu ta'ah. Ya, ketaatan. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kecuali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya pemerintah. Haknya penguasa. Makanya Rasulullah menyatakan wa'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma tar'ahum. Karena Allah Subhanahu wa taala akan, Allah yang akan bertanya kepada para penguasa tersebut tentang kekuasaannya, tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyai dia, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kewajiban kita sebagai masyarakat adalah berbaiat taat. Adapun kejahatan-kejahatannya dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Naam. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian Syekh mengatakan kaifa innallaha sa'iluhum amma tar'ahum. Nah, bagaimana di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Naam, maqala hasibuhum sawiru alaihim akhriju khudhu haqqakum. Naam, kita perhatikan di dalam hadis ini tidaklah Rasul nyatakan ya kepada masyarakat kaum muslimin untuk ya memberontak atau mengadakan demonstrasi ya terhadap para penguasa mereka, atau mengatakan akhriju, keluarlah kalian wahai para penguasa dari negeri ini. Atau tidak pula Rasulullah menyatakan khudhu haqqakum, ambillah hak kalian wahai para masyarakat, ya ambil hak kalian. Rasulullah tidak katakan demikian, tetapi di sini justru Rasulullah menyatakan a'tuhum haqqahum, sebaliknya kita masyarakat yang diperintahkan untuk memberikan haknya pemerintah, ya bukan kita yang diperintah untuk mengambil hak kita, tapi pemerintah, kita diperintahkan untuk menyerahkan haknya pemerintah, yaitu ketaatan. Di sini perlu dipahami di sini. Nah, karena berbeda tentunya, ya ketika kita mengatakan kepada masyarakat ambillah, tuntutlah hak kalian, dengan kita mengatakan kalian wajib memberikan hak pemerintah atas kalian, ya kalian wajib menunaikan haknya pemerintah atas kalian. Itu beda dengan kita mengatakan ambillah hak kalian, ya tuntutlah hak kalian terhadap pemerintah. Jelas jauh berbeda. Nah, maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk menuntut hak kita, tetapi justru beliau memerintahkan untuk memberikan hak para penguasa, yaitu mendengar dan taat. Nah, tidak pula Rasulullah memerintahkan kita untuk khuruj, ya keluar mengadakan perlawanan. Nah, li'anna ba'da thawriyin min kibari ha'ula'i thawriyin yaqul ma nantadhirul faraj ya'tina minas sama' labudda an na'khudha haqqana bi'aidina. Ya, karena orang-orang yang emosional tidak punya kesabaran dan tidak punya pemahaman yang benar dan sikap yang benar, apalagi sikap yang benar dalam menghadapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat, penguasa yang jahat. Naam. Mereka mengatakan ya bahwa sampai kapan kita menunggu ya jalan solusi, jalan penyelesaian dari musibah-musibah yang terjadi di negeri kita ini karena sebab ya ulahnya dari pemerintah, sebab kejahatan-kejahatan pemerintah. Sampai kapan kita menunggu hingga kemudian masalah ini bisa selesai? Kalau kita diam, kalau kita tidak mengadakan perlawanan, kalau kita tidak demonstrasi dan seterusnya, ucapan-ucapan yang menunjukkan kejahilan ya, dan adamus sabar, tidak adanya sabar di dalam bersikap terhadap pemerintah dan berdakwah atas mereka. Naam. Justru mereka menyatakan harus kita mengambil hak kita dengan mengadakan perlawanan. Naam, ayyuhal jamahir, khudhu haqqakum bi aydikum. Lalu kemudian mereka menyeru para pemuda kaum muslimin, masyarakat, ya, membakar semangat mereka dengan mengatakan ambillah hak kalian, tuntutlah hak kalian. Jangan kalian membiarkan pemerintah atau penguasa itu berbuat zalim. Naam, lawanlah. Dan seterusnya dari berbagai seruan-seruan yang membakar semangat para pemuda, yang kemudian menyebabkan kerusakan, madarat yang jauh lebih besar dibanding dengan madarat yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Naam, innahu lan tamtaddu ilaikum ayya yadin bihadzal haq. Naam. La ghirata ala dinillah wa ala al-ummah wa aghyarun nas Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalian perlu tahu bahwa naam, apa yang kalian lakukan ini, yang kalian sangka sebagai al-haq, sebagai jihad, naam, sebagai ghirah, ya, kecemburuan terhadap agama Allah, cemburuan terhadap umat, ya, itu sangkaan kalian. Akan tapi kalian perlu tahu bahwa manusia yang paling ghirah, yang paling cemburu di atas agama Allah dan terhadap umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau memerintahkan apa yang kalian perintahkan kepada para pemuda kaum muslimin? Naam. Jawabannya tentu tidak. Sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, "Wallahi ana aghyaru mink, wallah aghyaru minni." Demi Allah, saya lebih ghirah, lebih cemburu dari engkau terhadap agama Allah. Naam, terhadap umat ini, terhadap kemaslahatan umat, dan Allah lebih ghirah dariku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah lebih ghirah lagi. Ya. Terhadap kemaslahatan umat ini, kemaslahatan hambanya. Tetapi Allah tidak perintahkan, Rasulullah SAW pun tidak perintahkan seperti apa yang kalian perintahkan kepada masyarakat kaum muslimin. Naam. Rasulullah menyatakan demikian, lamma qala Sa'ad, ara'aita idza wajadtu rajulan ma'a zaujati ati bi arba'ati syuhud, wallah la udribannahu bis-sayf ghayra musfah atau musaffah. Naam. Qala ata'jabuna min ghirati Sa'ad, wallahi la ana aghyaru minhu, wallah aghyaru minni, min ajli dhalika harrama al-fawahish. Naam. Rasulullah menyatakan demikian, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Naam, wahai Rasulullah, apakah engkau berpendapat? Apakah engkau melihat apabila aku mendapati seseorang bersama dengan istriku?" Ya. Aku mendapati seseorang misalnya berselingkuh dengan istriku. Naam. Lalu aku mendatangkan empat syuhud. Aku mendatangkan empat saksi yang menyaksikan akan hal tersebut. Maka demi Allah aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa memaafkannya. Ya, tanpa memberi kelonggaran. Yakni hukum Islam demikian bagi pezina yang muhsan. Adanya saksi, 4 orang saksi, naam, dipenggal, dibunuh, dipenggal lehernya. Naam. Maka Sa'ad radhiyallahu taala anhu ketika menyatakan kepada Rasulullah demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan ya dan memuji daripada sifat kecemburuan ghirah sahabat Sa'ad radhiyallahu taala anhu yang tidak membiarkan istrinya untuk bermaksiat. Nah, ini sifat suami yang soleh. Ya, adapun suami yang toleh adalah yang membiarkan istrinya bermaksiat dan tidak cemburu. Nah, maka ini sifat suami yang toleh. Ya. Dari yang besar sampai pada yang kecil. Selama itu haram, maka wajib bagi setiap suami untuk cemburu dan memberikan nasihat kepada para istrinya. Ya, ini sebagai tanbih saja kepada kita semua. Saya ya seringkali melihat sebagian istri-istri kita mahat keluar rumah tidak memakai kos tangan, tidak memakai kos kaki, sehingga terlihat aurat ya oleh ikhwa-ikhwa yang lewat. Nah, maka saya nasihatkan kepada para suami yang saleh ya yang memiliki sifat ghirah, cemburu, hendaklah menasihatkan para istrinya. Nah, untuk tidak biar menampakkan aurat tangannya dan kakinya. Ya. Nah, yang bukan aurat adalah telapak tangan. Telapak tangan. Yang mana telapak tangan? Hah? Yang ini. Dengan wajah. Itu kalau yang berpendapat tidak wajibnya cadar. Nah, ini punggung tangan namanya. Kalau tangan namanya yad dalam bahasa Arab. Ya. Ini dhahrul yad, ini batnul yad. Perutnya tangan ini. Punggungnya tangan ini. Kalau dikatakan tangan ya semua ini batasannya rusbu. Nah. Jadi mungkin sebagian salah memahami. Nah, disangkanya tangan akhirnya boleh menampakkan dohr tangannya dan perut tangannya, punggung tangannya dan perut tangannya. Ini aurat. Ya, belum lagi kalau melewati rusgu ini ada sampai menjemur, kelihatan terangkat sampai begini. Kelihatan sampai sini. Nah, mana sifat ghirah kita? Ya. Nah, ini tidak terasa ikhwan fillah azzakumullah sebagai faedah dan sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Nah, maka Rasulullah SAW memuji ghirah sahabat Sa'ad ketika beliau menyatakan demikian, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku mendapati istriku selingkuh, lalu aku datangkan 4 saksi, aku penggal lehernya tanpa memberi kelonggaran. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya atajabuna min ghirati Sa'ad. Apakah kalian bangga? Ini istifham, ya, ikrar. Artinya Rasulullah mengikrarkan tentang kekaguman, ya, terhadap ghirahnya Sa'ad. Naam, untuk kalian kagum dengan ghirahnya, sifat cemburunya Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallah, demi Allah, ana lebih ghirah daripada Sa'ad. Dan Allah lebih ghirah daripada aku. Min ajli dhalika harramal fawahish. Ya, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Naam, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Hanyalah Allah mengharamkan perbuatan fawahish keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. maka Rasulullah SAW ghayurun ala dinillah wa ghayurun an tatafashshal munkarat wal fawahish aghyaru minna. Ketahuilah wahai para ya orator, para demonstrasi ya yang memerintahkan untuk selalu demo atau menentang, menjelekkan para penguasa. Ya. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ghirah, cemburu di atas agama Allah. Yang paling ghirah kalau kemungkaran itu menyebar, perbuatan keji itu menyebar. Beliau lebih ghirah daripada kita semua. Nah, sekarang Rasulullah yang paling ghirah tidak mungkin ya membiarkan atau tidak memberikan nasihat bimbingan ya di dalam bagaimana cara menghadapi pemerintah yang jahat. Nah, apakah kita melawan atau sabar atau diam, atau kita harus menuntut hak kita dan kita perintahkan para pemuda membakar semangat mereka? Tidak ada ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjuran yang seperti itu. Nah, justru sebaliknya, yang ada adalah Rasulullah menyuruh bersabar. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun dipukul punggungmu, diambil hartamu, sekalipun engkau dipenjarakan, sabar. Nah, ya. Wa tas'aluna Allah alladhi haqqakum. Engkau meminta kepada Allah yang menjadi hakmu. Wa tu'adduna alladhi haqqahum, dan engkau tunaikan yang menjadi haknya para penguasa. Nah, ini wasiat, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak kita, kita suruh minta kepada Allah. Artinya kalau penguasa itu mengambil hak kita, mendzalimi kita, Rasulullah merintahkan bimbingannya untuk minta kepada Allah. Apa yang harapkan dari Allah? Ya. Tetapi terhadap penguasa kita disuruh menunaikan haknya penguasa. Coba kita perhatikan alangkah sempurna dan jelasnya nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang adalah manusia yang paling ghirah ya terhadap agama Allah, terhadap kemungkaran-kemungkaran. Naam. Wa ma'a dzalika yaqulu atuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma tar'ahum. Nah, bersama dengan itu Rasulullah pun menyatakan, berikanlah haknya para penguasa. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap para penguasa tersebut dari apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Naam, lasta antal ladzi tuhasibuhu. Bukan engkau yang menghisab ya para penguasa itu, Allah yang menghisabnya. Ya, engkau hanya kewajibannya adalah unsahu bil ma'ruf. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, insami'a, kalau dia mendengar nasihatmu alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, adaita wajibaka wa alaika bisabr. Maka engkau telah menunaikan kewajibanmu dan atasmu sabar. Kewajiban atasmu adalah bersabar. Madama yusalli, selama penguasa itu masih salat. Naam, nahnu la naqulu hadha min 'indi anfusina. Ya, seruan yang seperti ini bukanlah kami katakan dari diri-diri kami. Ya, akan tetapi itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Sekalipun itu memang berat. Ya. Kita mengikuti tuntunannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Walakin hadhihi thaqilatun 'ala masami haula wa syaqqati 'ala nufusihim. Tetapi subhanallah, ini sangat berat atas mereka, atas para pendemo-pendemo tersebut. Naam, sangat berat terhadap telinga mereka dan berat terhadap hati-hati mereka untuk menerima tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-65 yang sering kita dengarkan dan terulang-ulang ya ayat-ayat yang seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidaklah demi Rabbmu wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah bersumpah, ya, melalui nama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala wa rabbi, tidaklah demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, ya, tidaklah manusia ini beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari musyajarah, dari perdebatan, pertikaian, perselisihan. Naam, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, tidaklah mereka beriman hingga menjadikan engkau sebagai hakim dalam segala perselisihan, dan tidak ada rasa sempit di dalam hati mereka mimma qadait, dari apa yang engkau putuskan, dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Naam, jadi di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima berlapang dada dari segala apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Apakah diterima oleh jiwa hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita atau tidak? Kita harus tunduk. Naam, menundukkan hawa nafsu kita dan melapangkan hati ini, memaksakan untuk menerima. Karena itu keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, apakah cocok dengan akal dan perasaan kita atau tidak? Kalau itu keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada kritik, tidak ada protes. Tidak ada kritik, tidak ada protes. Nah, maka lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Kata Allah, tidak pantas bagi mukmin lelaki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara masih ada apa? Kritik-kritik, protes-protes. Ya, apalagi ngeyel-ngeyelan, tidak pantas. Ini perbuatan yang haram dan berbahaya. Nah, kalau memang Allah dan Rasulnya telah menetapkan hal yang demikian itu, nah, maka mereka ini, para khawariji, thawriyun, ya, para pemberontak ini, yunaduna bil hakimiyah, thumma la yuhakimuna Allah wa la yuhakimuna Rasulullah. Mereka selalu menggembar-gemburkan, ya, tauhid hakimiyah, bahwa wajib untuk mewujudkan hukum, hukum Allah dan Rasulnya, Islam kafah. Siapa yang tidak berhukum secara kafah, maka dia keluar dari Islam, kafir. Lalu kemudian membacakan ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dalam surah Al-Maidah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang zalim, mereka orang-orang fasik. Nah, ini yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. Padahal kenyataannya, la yuhakimuna Allah wa la yuhakimuna Rasulah. Ya, mereka sendiri tidak menetapkan hukumnya Allah, tidak pula hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbalik. Mereka sibuk-sibuk, begitu semangatnya menyeru tauhid hakimiyah, bahkan mengkafirkan orang yang tidak berhukum secara kafah, padahal dirinya sendiri saja belum berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya secara kafah. Jangankan secara kafah, dalam perkara yang kecil terhadap diri mereka sendiri belum, apalagi terhadap orang lain, apalagi terhadap orang lain. Ini kenyataannya. Naam, ahlul bid'ah yaquluna bil hulul wa wahdatil wujud wa yukaffiruna al ummah wa yaquluna bi khalqil qur'an la yuhakkimuna hukm Allah wa la yardawna ar-ruju' ila hakimiyatillah fi mithli hadhihi al-qadaya fa hum min ab'adin nas la hukma illa lillah la hukma illa lillah wa hum min ashaddin nasi tamarrudan ala hakimiyatillah wa anil ihtikam ila rasulillah alaihi salatu wassalam. Naam, hadhihi al-ahadith hadha la'bun indahum hadha ta'yidun lil kuffar wal mulahidah. Naam, mereka berkata, ya, para ahli bid'ah berkeyakinan hululiyah, wahdatul wujud, bahwasanya Allah bisa bersatu dengan manusia, bisa menyatu dengan manusia, bisa menyatu dalam jasad manusia. Naam, ya, mereka mengkafirkan umat Mereka berkata dengan Al-Quran itu makhluk. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka tidak ridha untuk kembali kepada hukum Allah hakimiyah. Naam. Ya, dengan seruan seperti itu, bersamaan dengan itu mereka adalah manusia yang paling jauh. Naam, dari hukum Allah tersebut. Ya, sekalipun mereka menyatakan tidak ada hukum kecuali Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetapi mereka adalah manusia yang paling durhaka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Naam, dan durhaka terhadap hukum keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadis-hadis yang seperti ini seakan-akan mereka ini menjadikan permainan. Naam, permainan. Mereka tidak paham ya, atau memahami tetapi tidak di tidak diamalkan. Naam, justru sebaliknya. Naam, mereka menentang dengan amalan-amalan mereka hadis-hadis tersebut. Naam, ini terbukti ikhwani fiddin azzakumullah. Kita lihat ya, para ahli bidah yang selalu menyeru tauhid hakimiyah ini, ternyata mereka berkeyakinan dengan hululiyah, bahwa Allah itu bisa menyatu dengan manusia. Naam, siapa contohnya? Tokoh yang sangat dipuji oleh mereka, disanjung, naam, dipanuti, bahkan dipuji setinggi langit, waliyadzubillah. Ya, seperti Sayyid Qutb. Naam. Mereka adalah ikhwanul muslimin yang selalu menyeru dengan tauhid hakimiyah. Khawarijiyun, Thawriyun. Ya, pemberontak. Baik itu dengan terang-terangan atau secara terselubung. Naam. Pimpinannya Sayyid Qutb ya, itu berkeyakinan dengan hululiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh ya, Rabi' sendiri hafizahullah ta'ala, di dalam kitab, dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Naam. Coba, dalam keadaan dia meyakini hululiyah, hululiyah ini keyakinan kufur, bersamaan dengan itu dia menyeru manusia untuk mewujudkan hakimiyah, tauhid hakimiyah, dan mengkafirkan manusia yang bermaksiat karena tidak menetapkan hukum secara kafah. Seperti Indonesia ini pemerintahnya menurut Sayyid Qutb ya, berdasarkan keterangan di kitab-kitabnya, semua kafir. Oleh karena itu murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, lihat Imam Samudra itu karena sebab membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Imam Samudra siapa lagi? Amrozi, Ali Gufran, naam. Itu karena membaca kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Naam, yang diambil melalui guru-guru mereka sendiri. Ya. Akhirnya terpancing dengan bahasa yang indah, bahasa yang menakjubkan. Ya. Karena dia seorang ahli bahasa memang, seorang orator yang pandai menjelaskan sesuatu dengan retorikanya, ya, menjadikan orang itu terhipnotis keterangan-keterangannya Sayyid Qutb. Sehingga para ulama mentahdir, sangat mentahdir untuk menjauhkan para pemuda kaum muslimin membaca. Jangan coba-coba dekat dengan kitabnya. Ya, karena ini engkau akan bisa masuk ke dalam lubang mulut buaya. Sehingga engkau tidak bisa lagi kembali kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Menyihir para pemuda Islam dengan gaya bahasanya Sayyid Qutb ini. Ya, dengan menyeru tauhid hakimiyah. Naam. Ya, murid-muridnya seperti yang mewarisi fikrahnya, yang ditahdir oleh ulama Salman Al-Auda, Safar Hawali, ya, Aid Al-Qarni. Naam. Yang mereka dipenjarakan oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi keluar lagi, membuat lagi, kembali. Naam, dengan gerakan-gerakan mereka. Naam, mereka mengatakan bahwa ya, ya, mereka kutip dari Sayyid Qutb. Tidak ada lagi di bumi ini, bumi Islam, negeri Islam. tidak ada lagi di atas bumi ini pemerintah yang Islam. Berarti pemerintahnya semua kufur, dikafirkan. Nah, baru dia contohkan hukum misalnya melegalkan ya minuman khamar misalnya, atau musik-musik joget-joget dan lain sebagainya, ya ini kufur. Nah, melegalkan yang seperti ini menunjukkan kafirnya orang tersebut. Berarti di Indonesia ini semua pemerintah kafir, karena menurut mereka pemerintah ini dengan jelas melegalkan tempat-tempat pelacuran, tempat khamar, ya semua disahkan oleh pemerintah karena ada pajaknya. Berarti semua pemerintah kafir. Ini menurut akal mereka yang khariji, akal khawarij, akal pemberontak yang menyerukan tauhid hakimiyah ini tadi. Mereka bawa makna hakimiyah ke sini. Nah, sehingga kemudian mengkafirkannya. Padahal bersamaan dengan itu, dia sendiri yang sejauh-jauh manusia dari hukum Allah. Ya, contoh yang paling jelas dalam perkara akidah tauhid. Nah, meyakini bahwa Allah itu bisa menyatu dengan tubuhnya manusia, hululiyah, wahdatul wujud. Ini keyakinan kufur. Inilah hakikatnya kufur. Adapun maksiat itu tadi tidak mesti mengkafirkan. Orang yang melegalkan minum khamar atau tempat-tempat WTS, ya, tuna susila, belum tentu dia menghalalkannya. Boleh jadi karena dia lemah imannya, karena dia lebih cinta dengan harta dunia syaitan, tetapi dia meyakini itu haram, tapi bersamaan dengan itu dia mengesahkannya. Ini maksiat, dosa besar, tapi tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Adapun berkeyakinan dengan hululiyah tadi, bahwa makhluk bisa menyatu dengan Allah, bisa menyatu dalam tubuh manusia, inilah hakikatnya keyakinan yang kufur. Tidak ada lagi tawar-menawar keyakinan yang seperti ini. Tidak ada lagi rincian. Jelas keluar dari Islam. Nah, ini terbalik. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah hafidahullah ta'ala. Nah, Syekhana Syekh Rabi, bahwa mereka adalah menyeru dengan tauhid hakimiyah-hakimiyah, bersamaan dengan itu dia meyakini hululiyah. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Naam, bahkan juga mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk, sebagaimana sudah kita ulang-ulangi keterangannya. Naam, kalamullah adalah sifat Allah. Ucapannya Allah adalah sifatnya Allah. Sifat Allah bukan tidak dicipta. Karena Allah adalah pencipta, maka sifat-sifatnya adalah bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu khalik, pencipta, bukan dicipta. Nah, mereka mengatakan kalam Allah itu adalah dicipta. Berarti Allah juga dicipta kalau seperti itu. Nah, kalau sifat Allah makhluk, dicipta, berarti Allah sendiri juga adalah makhluk, dicipta, na'udzubillah. Kalau begitu tidak ada pencipta. Tidak ada pencipta. Semuanya dicipta. Siapa penciptanya? Tidak ada. Na'udzubillah, ini keyakinan yang berbahaya, yaitu meyakini Al-Quran makhluk. Nah, dan seterusnya, kenyataannya mereka ini orang yang bermain-main. Ya, mereka adalah orang yang dusta di dalam berjihad, mengatasnamakan jihad terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar. Nah, buktinya di ujung-ujungnya pun mereka ternyata ikhwanul muslimin ini ya menyeru penyatuan agama. Ya, agama itu sama, mari kita bersatu, Yahudi, Nasara. Coba, awalnya menyeru tauhid hakimiyah, ujung-ujungnya seminar penyatuan agama. Ini kan bermain-main namanya. Ya, tidak bersungguh-sungguh, tidak jujur di dalam berjihad terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamu alafiyah. Naam. Kemudian hadis yang berikutnya, terakhir insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Taib, hadis dari Zaid bin Ibn Wahab dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hasatakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Bahwa nanti akan terjadi sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, atharatun, ya, perkara-perkara kerusakan, kezaliman, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Naam. Ya, atharu di sini yasta'thiru bil amwal wal munasib wa liman yu'ayyidunahu wa min ansarihi wa hasyiyatihi wa aqribaihi wa yabqa an-nasu fi faqrin. Madza yasna'un? Naam. Makna atharu akan terjadi setelah ku atharah di sini, yaitu perampasan harta, ya, perampasan jabatan, kedudukan. Naam. Mengangkat orang-orang, ya, memberi harta dan mengangkat jabatannya orang-orang dekatnya saja. Naam. Orang-orang yang dia kenal saja, sahabat-sahabatnya, orang lain dibiarkan miskin, tidak diberi harta, tidak diberi jabatan. Ini athar. Nah, ini subhanallah, shadaqa Rasulullah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan Rasulullah bahwa akan terjadi atharah sepeninggalku, la ilaha illallah. Subhanallah, terbukti di zaman kita sekarang ini dan terus semakin terbukti di zaman yang akan datang, semakin jelek, ya, sogo menyogo, KKN, naam, korupsi, kolusi, nepotisme, semua ini telah terjadi. Naam. Dan ini termasuk makna daripada atharah. Wala haula wala quwata illa billah. Orang tidak peduli dengan orang lain, yang penting dirinya, keluarganya senang, kaya, diberi jabatan, harta, orang lain tidak diperduli. Naam. Kalau dia sebagai pemerintah, ya, yang diangkat semua sebagai pejabat atau PNS adalah orang-orangnya yang dikenal. Adapun orang yang lebih ahli, lebih utama, lebih punya keutamaan dan keahlian di situ, dibuang jauh-jauh karena bukan keluarganya. Nah, juga mengutamakan orang yang membayar sogo dengan jumlah yang besar. Ini juga menjadi budaya dan kebiasaan kita di Indonesia ini. Semua adalah, ya, tersebut di dalam makna hadis ini. Naam, nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.